Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani wa ikhwati al-ahibba, ayuhal mustamil kiram wal musyahil al-ahibba, para pendengar Radio Raja dan para pemirsa TV Raja di mana saja antum berada, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, fi hadhihi al-lailah naltaqi marratan ukhra, kita bertemu kembali fi ta'lim al-lughah al-arabiyah, dalam kajian bahasa Arab mahbubah yang kita cintai. Ikhwani wa akhwati fillah, kita sudah masuk pada pelajaran yang ke-8, masih awal, yaitu baru kita melangkah kepada qiraatun nas, membaca nas. Insyaallah malam ini kita lanjutkan untuk masuk kepada beberapa latihan yang ada dalam kitab ini. Baik latihan itu terkait dengan isti'abul maudu', yaitu penguasaan maudu', wa huwa ad-darsus tsamin, latihan atau pelajaran ke-8, maupun latihan berhubungan dengan ba'dul qawaid an-nahwiyah allati lam na'khudha, yaitu beberapa latihan qawaid allati lam na'khudha ba'd, yang belum kita pelajari. Insyaallah kita akan pelajari malam ini dan beberapa pertemuan ke depan insyaallah. Baik, sebelum kita masuk kepada latihan, ada baiknya Ustaz Ihsan kita minta para peserta untuk membaca kembali nas ini. Iya, baca kembali nas ini supaya pelajaran ini apa nyambung dengan pelajaran yang lalu. Baik, tafadhal Ustaz Ihsan. Baik, pendengar dan pemirsa Radio TV, kita berikan kesempatan bagi antum secara langsung di line telepon 021-823-6543, halaman 69 sampai dengan 70. Diulang kembali pembacaan nas atau hiwar yang terdapat dalam pelajaran ini. Baik ikhwan ataupun akhwat, kami sampaikan di 021-823-6543. Kita buka. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ghufran di Pulwani. Ghufran, akhi Ghufran, ahlan wa sahlan, barakallahu fikum. Ahlan wa sahlan. Kita ada ke akhi Ghufran. Allah bikhair wa alhamdulillah. Zaman ma sami'na ni sawtak ni. Zaman. Baik, ahlan wa sahlan. Fadal ya akhi Ghufran. Iqra' an-nas. Bismillah. Adakh al-Islamin. Naam. Ana layka aklam. نعم لدينا أقلام حجر وأقلام جافة المستوي أعطني ذاك يشير إلى قلم نعم صاحب المحل هذا المشتري لا الذي فوقه صاحب المحل هذا المشتري نعم وأعطني قلم رصاص صاحب المحل هذا قلم رصاص المشتري أعطني دفترا أعد مرة ثانية أعطني دفترا أعطني دفترا نعم أعطني ما الفرق بين أعطني وأعطني أعطني أعطني في الماضي نعم أعطني في الماضي هكذا أعطني في الأمر أعطيني في الأمر أما أعطاني هذا في الماضي أعطاني بالألف نعم يوجد ألف صح؟ نعم أعطاني أما في الأمر أعطيني نعم بدون ألف لماذا؟ في الأجواف Limadha binu alif? Mas sabab? Bidukhuli nun. Hakada? Baik, baik. Nanti akan kita lemparkan kepada para peserta dalam kajian insyaallah malam ini. Baik, lanjutkan aja, antum baca dulu. Sahibul mahalli. Naam. Adastani anwa'un mukhtalifatun. Ayya naw'in turidu? A'id mar thaniya. Ayya naw'in turidu? La, a'id mar thaniya. A'id sahibul mahall. Ayu nauin turidu? La la, sahibul mahal, sahibul mahal, ad? Ad afan. Dafatiru. Ad dafatiru, naam. Dafatiru anwa'un mukhtalifatun. Naam. Ayu nauin turid? Al-mushtari. Wahidu daftaran. Wa'umarakin muhtarir. Ala ilafi. Khariq. Kharitatul alam, kharitatul alam al-islami. Naam, kharitatul alam al-islami. Sahib al-muhalli, aturidu shay'in ukhra, aturidu shay'in akhar? Naam. Al-mushtari, la. Tayyib, ahsan, barakallah fiqh. Ah. Fiqh barakullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair akh Gufran di Palewali. Barakallahu fik. Dan kita berikan kesempatan kedua bagi pendengar yang lain di belakang akhi Gufran di 0218236543. Masih di Hiwar di dars ke-8 halaman 69. Silakan. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, akhi? Abu Khalid di Majenis. Ahlan Abu Khalid. Baik. تفضل يا أبو خالد. نعم. اقرأ واصلك. الأول. صاحب المحل. نعم. ينادي ابنه. ينادي ابنه. ينادي ابنه. صاحب المحل. ينادي ابنه. يا ولد. ضع هذه في كيس. أعد. ضع هذه الأشياء. جيد. في كيس. للمشتري. أتلميذ أنت؟ أتلميذ. أتلميذ أنت؟ جيد. نعم. صاحب المحل. ما اسمك؟ المشتري. اسمي مالك. صاحب المحل. في أي مدرسة تدرس؟ مالك. في مدرسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الثانوية. يسلم له الولد الأشياء في كيس ويدفع مالك قيمتها ويخرج. صاحب المحل. يا مالك تعالى، هذه لوحة جميلة تحوي آيات وأحاديث. وأحاديث. نعم. هي حديث لك مالك. شكرا. يقرأ. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. النحل 27. السادسة. نعم. السادسة والعشرون. نعم. وتسعون. ها؟ تسعون. أفضل. السادسة وتسعون. نعم. السادسة وتسعون أو ستة وستة وتسعون. طيب. نعم. المسلم ما احتلم المسلمون من لسانه ويده. رواه الشيخان. أحسنت، بارك الله فيك. نعم. طيب، جزاك الله خير. نعم، بارك الله فيك. جزاك الله خير أخي وبارك الله فيكم. Najis lawan. Baik, alan naqtu ila tamarin. Baik, baik. Kita masuk kepada latihan-latihan sebagaimana yang sudah biasa dan dimaklumi bahwa kita tidak akan terjemahkan dulu, kita jawab dulu pertanyaan-pertanyaan di sini ya, terkait dengan istiabul maudhu. Iya, sebab kalau nanti kalau sudah terjemahkan akan jelas maknanya kali itu. Baik. Kita akan selesaikan atau kita akan masuk pada at-tadrib awal atau tamrin awal latihan pertama. Naam. Baik, fadhil ya akhul karim, iqra. Kita minta para naam, salah seorang yang ada di studio. Fadhil ya. At-tasu tsamin. La, iqra madha tamarin. Naam. Tamarin. تمارين الأول أجب عن الأسئلة الآتية نعم الأول الرقم الأول التمرين ما الأشياء التي اشتراها ما الأشياء التي اشتراها مالك؟ نعم. ما الأشياء التي اشتراها مالك؟ قلم الرصاص. يريد جواب كامل. الأشياء التي اشتراها مالك. رصاص. قلم الرصاص. قلم الرصاص. نعم قلم رصاص ودفترا. لماذا منصوب ودفترا؟ خلاص. نعم. يوجد آخر؟ أولا قلم. نعم هذا قلم، يعني هنا لم يبين لك على كل، إما قلم حبر أو قلم جاف، صح أم لا؟ نعم قلم. ثم ماذا؟ قلم رصاص. قلم رصاص. نعم أولا قلم وقلم رصاص ودفتر هكذا. لا تقرأ كما هو المكتوب في النص، قد يكون في النص منسوب. Jadi jangan dijawab apa yang ada di nas. Terkadang nas itu jabatan kata berbeda. Ini daftaran dia mansub, sah? Qalam rasas dia mansub. Limadha? Li'annahu khabar, li'annahu maf'ul bih. Nah, ketika kita menjawab ini al-asya'u, nah, al-asya'u allati ishtaraha malikun qalamun aw qalaman. الأشياء التي اشتراها مالك قلم ليس قلما. نعم قلم. لماذا؟ كنابا كنا دي خبر. خبر. نعم الأشياء إذوبة مبتدأ. الأشياء itu mubtada. Ini perlu penting sekali ketika kita menjawab, nah, harus paham betul grammar. Jadi mal asya'u itu pertanyaannya. Mal asya'u allati ishtaraha malikun. Al jawab jawab kamil, jawab sempurna. Al asya'u allati اشتراها مالك. ماذا؟ قلم رصاص ودفتر. نعم ودفتر. قلم وقلم رصاص. قلم ربما قلم جاف أو قلم سائل. انظر، ها لماذا قلم هنا مرفوع؟ لماذا مرفوع؟ هذا مبتدأ subject. Mubtada mesti ada khabar. Mesti ada khabar. Mana pelengkapnya? Ini belum sempurna ini. Kalimat sampai sini belum sempurna. Nah, hadir jumlah lam takun kamila. Belum sempurna. Yang sempurna ini. Kalau ini sempurna. Hadir jumlah. Kalau pertanyaannya sempurna. Kenapa? Ma ini sebagai apa? Mubtada. Al-asya'u khabar. Al-asya'u khabar. Hada khabar mubtada. Mubtada thumma khabar. Khabar mubtada. Allati. Hada isim mausul. Ini na'at. Ini pengulangan. Ini ulang kembali. Ya, mengingat kembali. Na'at. Sedang ishtaraha. Ini fi'il madhi. Ini fi'il. Fi'ilun. Ini apa? Ha? Sebagai apa ni? Anda tahu ni? Ha? Maf'ul. Maf'ulun. B. Malik. Fa'il. Malik fa'il. Malikun. Jumlah ini. Ishtaraha. Malikun adalah. Silatul mausul. Silatul mausul. Mana silah? Ha? Silatul mausul itu penghubung atau pengikat. Pengikat antara pengikat dengan isim mausul. Artinya isim mausul itu tidak akan sempurna dan tidak akan bisa dipahami maknanya tanpa ada silatul mausul. Nah, mal asya'ul lati. Mal asya'ul lati, apa artinya? Ha? Apa-apa yang dibeli, kan itu? Yang dibeli? Nah, alati yang. Ini kalau hanya sampai yang, belum sempurna. Baru istaraha malik, yang dibeli oleh si malik. Baik, jawabnya al asya'u. Nah, mubtada. Tadi kita sudah tahu. Ishtaraha malik itu suatu mausul. Ini na'at. Mana khabarnya? Ini khabar. Setiap mubtada mesti ada khabar. Khabarun. Hada ma'tuf. Wa ma'tuf. Hada. Dihubungkan pada qalam. Hada khabar mubtada. Khabarun mubtada. Khabar mubtada. Nah ini harus dipahami. Mubtada mesti ada khabar. Khabarnya ada qalamun wa qalamu rasasin wa daftarun. Nah. Baik, fadal Ustaz Ihsan. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV, demikian jawaban pertama dari tamrin di latihan yang pertama di das yang ke-8. Dan ada beberapa penjelasan terkait dengan kaidah yang ada pada nomor yang pertama. Semoga ini bermanfaat. Kita berikan kesempatan kembali untuk pertanyaan yang kedua di latihan yang pertama di 0218236543. Silakan Anda bisa menjawab pertanyaan yang nomor kedua. Dan selanjutnya nomor yang ketiga. Ada 3 pertanyaan di latihan pertama ini. Kita angkat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya Ummu Abdillah di Solo. Assalamualaikum. Kaif halak ya Ummu? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Tayyib. Tayyib, tafadhal ya Ummu Abdillah. Afani. Naam. Aina ya drusu malikun? Jayid. Ya drusu malikun fi madrasatin Umaros Fanariyati. Iqra'i jayidan. Ya drusu malikun? Ya drusu malikun. Di madrasatin Umaros. Kenapa bertanya? Limadha fi madrasati? Kenapa fi madrasati? Umaros Tsanawi. Umar bin Al-Khattabi. Umar bin Al-Khattabi Tsanawiyati. Tsanawiyati. Ya. Baik, asalis? Apa madza? Ha. Hawat. Hawat. Itu Hawa. Hawa. Aslu mada Hawa. Anggur. Hawa. Ada Hawa Yahwi. Ya. Mencakup. Hmm. Jadi Hawa Yahwi. Kemudian Hawa. Kena pelakunya fa'ilnya mu'annas. Pakai ta ta'nis. Lalu apa? Apa yang terjadi? Tambah ta ta'nis apa terjadi? Mada khawat. Lalu, maaf. Apa terjadi situ? Ya takisakinan bertemu sakinan. Dua sukun. Sukun. Mana itu? Alif. Alif. Alif ni apa? Karena enggak bisa harakat. Kemudian apa? Apa? Depannya tak. Tak ni sakina. Maka dibuang alifnya. Iya. Sara hawat. Mafhum? Hamat. Iya. Mada hawat. Bil. Hmm. Alau hatu. Mada hawatil lawhatu. Mada hawatil lawhatu. Ya. Aljawab? Ustaz. Belum ketemu. Lawhatun. Hawatil lawhatu. Hawatil lawhatu. Jamilatun. Khata. Taib, labas ini. Ahsanti, barakallahu fik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya Muhammad Abdullah di sana. Barakallahu fik. Baik, Ustaz. Naam. Nuwasil. Kita lanjutkan latihan berikutnya, latihan kedua di tambah. Masih latihan ini. Baik. Dari belum dijawab. Insyaallah saya akan tambah pertanyaan dari saya. Alhamdulillah. Kita berikan kesempatan kepada pendengar dan pemirsa Raja TV, Anda bisa menghubungi kami untuk menjawab latihan di latihan yang pertama, dan beberapa pertanyaan akan disiapkan oleh Ustaz terkait dengan hiwar atau nas yang terdapat di dars 8. Silakan. 0218236543. Halo? Halo? Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dengan siapa Bapak, di mana? Saya di Malang, Haji Imam. Dengan siapa? Haji Imam Barozi. Ahlan, Pak. Barakallahu fiik. Silakan, Pak. Baik. Bagi Ustaz, ya. Saya sangat ingin memiliki buku bahasa Arab ini. Iya. Caranya. Baik, Pak. Nanti kita akan informasikan, Pak. Tapi Bapak mau menjawab mungkin lewat layar televisi Bapak? Yang mana? Tapi mungkin bisa ditampilkan Ahdani. Yang mana? Nomor 3, nah, Pak. Rakam Salis. Tapi belum dapat menjawab. Baik. Bagaimana caranya saya dapatkan buku ini? Saya terputus, mohon maaf. Baik Pak Imam, di Malang kami akan informasikan di akhir penghujung kajian kita. Untuk informasi buku, Anda bisa hubungi layanan informasi Radio Roja di 021-823-6543, atau Bapak bisa SMS-kan kepada nomor ini ya, SMS nomor 081-317-7-6543 untuk informasi lebih lanjut. Jazakallah khair Pak Imam, barakallahu fik. Kita lanjutkan kembali untuk sesi interaktif atau menjawab pertanyaan. Ya, silakan di belakang Pak Imam di 0218236543. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa di mana, Pak? Ummu Hasanah. Baik, mohon maaf Ummu ya, Ummu Hasanah. Di mana? Di Cilandak. Cilandak, baik. Ahlan. Ahlan wa sahlan, tafadhali. Alhamdulillah bi khair. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali ya. Iqra. Soal thalith. Rakam 3. Madha hawat al-lawha? Madha hawat al-lawha? Naam. Khawatir lawhatu ayatin wa ahaditha. Ayatin wa ahaditha. Jayid, ahsant. Tapi soal akhir minni. Tapi man al mushtari? Manil mushtari. Ketika itu ada isim istifham, isim istifham. Nah, itu tadullu ala dzat, maka dia menjadi mubtada. Menjadi mubtada. Kemudian al asya'anya sebagai khabar. Betul, nanti tidak semua ma itu di i'rab mubtada. Iya. Tidak semua itu di i'rab mubtada. Ya, ini perlu ada penjelasan, iya. Karena perlu ada pelajaran khusus ya. Iya. Nah, yang jelas ma itu di i'rab mubtada, kemudian al asya'u sebagai khabar. Nah, ketika menjawab, itu ketika menjawab asya'u. Nah, al asya'u jadi istifham tidak ada lagi. Ketika menjawab, istifhamnya sudah tidak ada lagi al asya'u. Apa itu asya'? Barang-barang, itu artinya. Barang-barang atau sesuatu, al asya'u allati ishtaraha Malik, sesuatu yang telah dibeli si Malik. Apa? Jadi asya itu sebagai kedudukan sebagai mubtada, subjek dia. Karena setiap isim terletak di awal dia mubtada. Mafhum? Nah, ya. Jawabnya fahim ya, fahim. Ya. Fahim tuh. Taib, naam. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khair ya, Om. Baik. Tapi soal kedua belum lewat. Ada pertanyaan yang belum sempat terjawab, kita lemparkan kembali kepada pendengar dan pemirsa yang lain di 0218236543. Silakan. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Umumair, Ndok. Baik, hanya Umumair. Fadhol. Baik. Qara'ti an-nas wa fahimti an-nas qalilan. Iya, memang belum diterjemahkan, sengaja enggak diterjemahkan. Baik, mana al-mushtari? Al-mushtari huwa Malikun. Al-mushtari Malikun. Taib, soal ladzi ba'dahu. Madza amara sahibul mahal ibnahu? Amara sahibul mahal ibnahu li kaifa masdar do li an ya doa hadha khata. Kalau li an itu supaya artinya agar, enggak masuk bahasanya itu. Ini gampang-gampang sulit ini. Amara sahibul mahal. Nah. Waladahu. Li an ayya doa. Jayid. Al-asya'a li isin. Ahsan, masya Allah. Jayid, hakada. Jadi amara sahibul mahal ibnahu an yadoa. Boleh pakai an apa? Boleh tanpa bi. Tanpa bi, ba dibuang. Nah, memang amara, asalnya pakai ba ya, amara bi, dan boleh tanpa ba. Boleh tanpa ba, ba-nya dibuang. Jadi amara, misalnya amarani abi bizzahabi, amara abi bi an azhaba, pakai an pakai fiil, atau amara abi an azhaba. Iya. Jadi amara sahibul mahal ibnahu an yada'a au bi an yada'a hadhihi al-ashya'a fi kisin. Misalnya, ya, Ustaz. Naam. Au nasta'mil masdar. Baik, lahdha, ana aktub. Lahdha, hal anti tushayni itifaz am la? La, ana fil kitab. Anzur fil kitab. Anzur ila. Anzur ila kitab. Baik. Baik, labas, labas. Baik, ana aktub ini. Jadi, amara. Amara. Sahibul mahal ibnahu. Nah, pakai ibnah. Kenapa ibnah? Maf'ul bih. Sahibu fa'il. Nah, ini harus harus disusun grammarnya. Amara sahibul mahal ibnahu bi'an. Bi'an. Nah, bi'an yada'a hadhihi al-ashya'a fi kisin. Nah, nah ini bi an yada'a atau tanpa bi boleh. Amara sahibul mahal ibnahu an yada'a atau pakai masdar. Amara sahibul mahal ibnahu bi ma masdar wada'a yada'u wada'an wada'an. Jadi bi wada'i. Nah, kalau saya pakai ba apa masdar, berarti dia kasrah. Iya, kena masdar. Kalau ini dia fi'il, fi'il mudhari, masuk an, mansub. Mansub, ya. Nah, bi wada'i hadhihi al asya. Apa harakatnya asya'nya? Asya'a. Salah, asya'i. Eh, itu bukan huruf mutsharif. Bukan. Bukan. Karena lihat hadhihinya. Hadhihin di sini kedudukan sebagai apa hadhihi ini? Nah, itu badal ya. Enggak, ini hadhihi. Ini kan maf'ulun maf'ul bih. Oh, asyanya badal. Maf'ul bih. Asya ini badal. Hmm. Badal. Kalau dia maf'ul bih mansub, maka badal juga mansub. Cuma hadhihi ini dia isim mabni. Tidak berubah. Hmm. Nah, di sini hadhihi sebagai apa ini? Maf'ul. La mudafun ilaihi. Taruh. Oh, bi'an ya? Bi wada'i. Iya, enggak, bi. Oh, itu oh, maf'ulun. Yang hadith, mana? Maf'ul bi. Yang mana? Yang mana ini? Anu enggak ngelihat, Ustaz. Oh, enggak lihat. Enggak dengar. Dengar kan? Dengar, tapi dengar. Jadi bayang-bayang. Baik, yang awal, bi'an yada'a hadhihi al-asya'a. Kenapa asya'a? Karena badal pada hadhihi. Hadhihi sebagai maf'ul bi. An. Kenapa maf'ul? Karena sebelumnya ada fi'il. An yada'a. Fa'ilnya dhamir mustatir. Takdir huwa. Kembali pada ibn. Ini fa'il. Fa'ilnya apa? Fa'ilnya apa? Itu dhamir mustatir. Dhamir mustatir huwa. Ini fa'il. Kembali pada ibn. Nah, itu fa'il. Fa'il. Fa'ilnya huwa mustatir. Nah, ketika jadi masdar bi wada'i, enggak ada fi'il lagi situ. Iya, berarti apa? Idhofah gabung. Bi wada'i, makanya tidak boleh bertanwin wada'innya dan tidak beralif lam. Bi wada'i hadhihi sara hadhihi mudhafun ilaihi. Jadi bi wada'i itu maf'ulun. Bukan apa? Masdar. Masdar majrur dengan ba. Mudhaf, tapi bukan mudhaf. Iya, jelas mudhaf. Kalau mudhaf itu kan mudhafnya ditinjau kepada kalimat setelahnya. Dikatakan mudhaf karena ditinjau apa? Bentuk apa penggabungan wadhi dengan setelahnya. Di wadhi hadhihi maka wadhi mudhaf. Sebelum dia mudhaf, ini apa? Majrur dengan ba. Di wada'i. Iya. Ada huruf ja. Ba. Kelas. Kemudian digabung pada hadhihi. Makanya mudhaf ini hadhihi mudhaf ilaih. Nah, ketika hadhihi mudhaf ilaih berarti asya'i harus ikut. Oh, iya. Mudhaf ilaih hukumnya apa? Majrur kan? Majrur. Majrur. Iya. Hatta yaumul qiyamah ya. Baik. Bi wada'i hadhihi asya'i fi kisin. Jadi ada dua uslub. Boleh pakai. Terserah. Mau pakai yang fi'il. Kalau fi'il mesti ada an sebelumnya. Nah, bi an yada'a. Kalau dia masdar, tak perlu pakai an lagi. Langsung masdar bi wada'i. Digerukan jadi harfu jar ya. Iya, ini iya, majrur dengan ba. Nah. Iya. Nah. Pusing kalau enggak ngelihat. Oh iya, pusing. Iya, lihat TV insyaallah. Baik, nanti beli TV Raja aja. Pesan langsung. Jazakallah khair ya, Bu. Fi soal ada pertanyaan yang lain? Baik, barakallahu fiik. Assalamualaikum. Jazakallah khairan. Wa iyyaka, Um. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya, Um. Baik. Nuwasil, kita lanjutkan kembali. Lihat nama Ustaz? Naam. Baik, ana ati soal lah. Nah, terkadang ini belum tentu bisa menjawab, padahal soal jawabnya sudah ada jelas di sini. Nah, ketika menjawab, ini sering dijawab sesuai dengan apa yang ada di dalam hiwar. Hiwar itu langsung. Itu hiwar itu langsung. Ketika menjawab pertanyaan, yang terkira hiwar, belum, enggak bisa dijawab dengan langsung. Dan redaksinya redaksi berbeda. Iya, Baik, saya akan memberikan pertanyaan lagi. Baik, kita berikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV yang belum sempat atau belum dapat masuk. Kita berikan kesempatan, mungkin silakan di 0218236543. Dan pertanyaan ada pada Ustaz terkait dengan hiwal dan bacaan yang tadi kita simak bersama di pelajaran ke-8. Taib, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, akhi? Dengan Abu Irfan. Taib, ahlanya Abu Irfan. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Kaifa haluka ya Abu Irfan? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa salat tayyibun? Taib ya Abu Irfan, soal ini. Naam. Ayya daftarin yuridu malikun? Ayya daftarin? Yuridu malikin. Naam. Daftaran za waraqin musaktarin. Ala gilafihi kharitatul alamil islami. Jayid, jadikan ayya daftarin yuridu malikun. Aljawab yuridu malikin. Malikin atau malikun? Yuridu malikun. Iya. Daftaran zawarakin musaktarin. Iya. Ala gilafihi kharitatul alamil islami. Naam, jayid, hakadzal jawab. Gitu cara jawabnya. Jangan dijawab apa? Uridu. Iya, kalau uridu mustarinya dia langsung berbicara karena ini redaksi langsung. Iya. Naam, Ustaz. Ya, jayid, ahsanta ya akhil karim. soal tsani. Aina yadrusu Malik? Yadrusu Malik fi madrasati Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ats-tsanawiyyati. Jayid, ahsanta masyaallah. Ahsanta barakallahu fik ya akhul karim. Fika barakallahu. Jazakallahu khairan Pak Irfan. Barakallahu fik. Dan kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan mungkin kita langsung ke apa? Terjemahan sini, kemudian akan saya tanya beberapa grammar yang ada dalam sini yang sudah kita pelajari. Iya. Iya. Dengan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan kembali untuk pembacaan hiwar dan menerjemahkan ya dari apa yang telah dibaca di 0218236543. Silakan. Bagi Anda yang baru bergabung, silakan di halaman 69 latihan, mohon maaf, pelajaran yang ke-8. Di awal, dari awal kembali. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan, dengan siapa umur di mana? Dengan Korin di Bukit Tinggi. Ahlan. Baik. Dengan siapa, mohon maaf? Masya Allah, terputus. Masya Allah. Mohon maaf di pendengar dari Bukit Tinggi. Ya, kita berikan kesempatan kembali, bisa mencoba menghubungi di 021-823-6543. Silakan kepada umur dan atau peserta atau pendengar yang lainnya dalam pembacaan hiwar dan menerjemahkan dari pelajaran. Halo. Baik. Dan kami sampaikan juga bagian yang ingin bertanya terkait dengan kaidah yang ada di pelajaran ke-8 atau sebelumnya, Anda bisa menyampaikan di 081317776543. Baik, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Ummu di mana? Ummu Fatimah di Bekasi. Baik, akhirnya Ummu Fatimah di Bekasi, silakan. Naam, tafadhali iqra'i thumma tarjimiha. Naam. Ada sesamini. Aladaika aklamun? Naam, ladaina aklamun. Hibrin. Ustaz, ada bahasa di ini enggak kelihatan. Ladaina aklamun hibrinu aklamu jafatun. Nah, di marasannya ulang kembali. Naam, ladaina aklamun hibrin. Aklamun hibrin? Bukan aklamu hibrin, Ustaz. Aklamu hibrin. Naam. Wa aklamun jafatun. Baik. Kenapa aklam pertama tidak bertanwin? Kenapa aklam yang kedua bertanwin? Yang pertama mudhaf, Ustaz. Mudhaf ke mana? Wa aklamu kepada ini, kepada hibrin. Hibrin. Naam. Kenapa enggak hibrinnya dijadikan na'at? Seperti jaf. Enggak tahu, Ustaz. Enggak tahu. Karena hibr itu bukan kata sifat. Hibr itu bukan kata sifat. Hibr itu adalah isim jamid. Kata benda. Mana hibr? Aklamu hibrin itu tidak apa, Ustaz, ada lagi di luar nih ngeliat layar ini apa dari lupa, Ustaz. Baik. Baik. Kemudian nah. Ajaf, kenapa aklamun yang kedua bertanwin? Sebagai na'at, Ustaz. Na'at. Apa? Na'at. Na'at. Mana man'utnya? Aklamun. Tadi na'atnya mana? Jafatun, afan. Nah, jafatun na'at. Nah. Iya. Kenapa enggak diidhafakan aklamu jafatin? Kata sifat. Kata sifat. Nah. Apa arti jaffa? Satu tanya enggak dibawa lagi. Hah? Masih Ustaz lagi di luar sana. Lagi di luar ya? Nah, ane ngeliat layar yang di foto itu aja, Ustaz, di Android, Ustaz. Taib, iya, iya. Enggak begitu jelas. Iya, taib. Nah. Jafatun, aklamun jafatun itu. Enggak. Kalau jaffa, jaffa ya jifu, apa arti jaffa ya jifu? Nasi, Ustaz. Nasi. Nah, makanya jangan terlalu banyak makan nasi. Iya. Nah. Nasi itu di kalimat nasia. Iya. Iya kan? Kebanyakan. Baik. Baik, oke, baca dulu lah, baca, baca. Iya. Enggak siap. A'tini zaka. Naam. Yushiru ila qalamin. Yushiru ila qalamin. Ini yushir ini ada kata tambahan sisipan ya. Dia tidak ada kaitan dengan apa? Tidak ada kaitan dengan nas. Ya, itu kata sisipan. Ya. Nah, Ustaz. A'tini zaka. Saya akan tanya. Naam. A'tini. Itu fi'il apa itu? A'tini. Fi'il amar, Ustaz. Amar, yakin? Naam, a'ta yu'ti, a'ti. Ha? Fi'il amar. Fi'il amar. Baik, kemana alifnya kalau dia fi'il amar? Bukankah ada pada a'ta? Naam, Ustaz. Mahdhuf karena dia sebagai bukan mudhof, Ustaz. A'ti. Kalau a'ta itu alif, sebentar. Fi'il madinya apa? A. A. A. Mudhari'nya yu'ti. Yu'ti, ya. Mudhari'nya yu'ti. Ketika mudhari' dia ya. Nah, a'ta ini alif. Alif. Alif maksura. Ya. Karena di mana tahu alif sebelumnya fathah. Ini ya, karena sebelumnya kasrah. Yu'ti. Nah, amarnya apa? Amar dari kalimat apa? Amar dari fi'il? Fi'il mukhatab, Ustaz. Iya, betul, mukhatab. Tu'ti. Nah, bagaimana? Dari fi'il mudhari'. Dari fi'il mudhari'. Dari fi'il mudhari'. Jadi, tu'ti engkau sedang mengasihi. Jadi, bagaimana cara prosesnya? dibuang harfu mudhara. Buang harfu mudhara ini prosesnya, proses pembuatan. Iya. Semua itu berproses. Sama bikin bikin baon juga ada prosesnya kan? Iya. Baik. Habis itu apa? Disukunkan akhirnya. Disukunkan? Iya. Ini memang sudah sukun ya ini. Apa ini? Nah, disukunkan ianya. Terus ini bisa dibaca nih? Tidak. Enggak bisa dibaca. Enggak bisa baca ngapain ini? Diapain? Maksudnya disukun, maksudnya yang harfu mudorahnya tadi di karena tidak bisa dimasukkan hamzah wasal. Hamzah wasal atau hamzah qata? Hamzah qata. Iya, jadi kembali hamzah pada fi'il madinya. Apa? Ini hamzah qata, kembalikan hamzahnya. Iya. Kembalikan hamzah itu hamzah qata bukan hamzah wasal. Nah, ya kalau hamzah wasal itu karena dia memang tadi ada hamzahnya. Iya, ya, ada hamzahnya ketika fi'il madhi, kembalikan hamzahnya jadi a ti. Terus ianya? Biar gitu aja. Apa itu yang nah, yang dalam nas itu bagaimana tulisannya? Apa ini? Ada ya mutakalim karena bersambung dengan ya mutakalim tadi ya. Ini nanya apa? Nanya atau menjawab nih? Masya Allah, ini nggak bisa membedakan teman-teman nanya. A P ini, nah, kan gitu. A P ini, nah, iya. Ini ya apa nih? Apa bedanya ya ini dengan ya ini? Ini ya mutakalim. Baik, ya ini ya mutakalim. Nah, ya mutakalim. Arti ya mutakalim? Arti ya, saya berbicara ya. Bukan makna iya. Ini ya A P. Nonnya non apa nih? Kok ada non di sini? Masuk? Nyasar apa nih? Bukan Ustaz. Nggak. Non wiqaya Ustaz. Ahsanti. Non wiqaya. Ini nama non wiqaya. Nah Ustaz. Non wiqaya. Itu non wiqaya untuk menjaga fi'il tidak baris kasrah. Nah Ustaz. Ya. Dia masuk kepada fi'il. Baik itu fi'il madhi juga masuk. Atau fi'il mudhari dan juga fi'il amar. Taib A ini. Taib yang jadi masalah antara ta dengan nun mana ya? Ada ya kan? Iya Ustaz. Mana ianya? Mahdhuf Ustaz. Mahdhuf. Mahdhufa. Limada? Kenapa dibuang? Alif salib bi apa? Bi ya mutakallim sana. Enggak ada hubungan ya mutakallim itu. Ada hubungannya. Iya. Enggak ada mau. Kalau mudhaf dia kalau mahdhuf sebagai mudhaf dia bukan si mana Ustaz. Kok jadi mudhaf bagaimana mudhafnya? Makanya karena dia fi'il jadi bukan mudhaf jadi gimana? Gimana bertanya atau gimana ini? Bingung Ustaz. Enggak bisa, fi'il enggak bisa di mudhaf. Yang idhafah itu hanya isim. Iya Ustaz, makanya kalau kan biasa kalau yang mahdhuf itu karena dia mudhaf, nah ini karena fi'il jadi apa? Nah ini harus tahu apa tanda kalau dia fi'il amar bagi fi'il mu'tal akhirnya tanda mabdinya apa? Lupa lagi tuh. Iya, harfu ilah Ustaz. Nah itu dia. Iya Ustaz, iya. Sudah lama. Jadi dibuang huruf ilatnya sebagai tanda bina. Jadi fi'il mu'tal akhir. Fi'il mu'tal akhir yang belum bersambung di akhirnya alif atau ya atau waw jama'ah. Iya. Tanda mabninya adalah harfu harful illah. Dibuang huruf ilatnya. Naam. Da'i tad'u ud'u. Naam. Tamshi imshi. Dibuang huruf ilatnya. Demikian juga. Tu'ti tu'ti a'ti. Iya. Nah. Baik, ahsan barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang pelajaran harus sering diulang-ulang. Banyak lupa Tapi alhamdulillah kalau sudah pernah belajar ketika disebutkan langsung nyambung. Iya. Nah, itu apa? Manfaat kalau sudah pernah belajar. Baik. Baik, kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa Radio TV terkait masih di membaca hiwat dan juga menerjemahkannya saat ya. Iya. Di 0218236543 di belakang Ummu Fatimah, kita persilakan kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu siapa di mana? Dengan Ummu Santi di Riau. Ummu? Ummu Santi. Ah, itu ya, Ummu Santi. Tanya Ustaz. Oh iya. Uh-huh. Bagaimana caranya awal pertama kita belajar bernasa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Akhirnya nanti kita akan angkat kembali pertanyaan nanti di penghujung kajian kita Ummu ya. Jazakallahu khair atas pertanyaannya. Baik, kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543 untuk membaca hiwar dan menerjemahkan. Ya. Halo. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dari Abu Muhammad Taufik di Palopo, Provinsi Sulawesi. Ya, ahlan wa sahlan. Tafadhal. Nعم. Tafadhal ya akhul karim. Iqra. Ma'aka al-kitab. Min al-Qur'ani. Nah, jayyid. Nعم. Terjemahkan langsung? Ya. Pelajaran ke-8. Pelajaran ke-8. Iya. Al-mushtari. Aladaika aqlamun? Pembeli, apakah Anda mempunyai pulpen-pulpen? Iya. Jayid. Sahibul mahalli? Naam. Ya. Ladaina aqlamu hibrin. Saya sering mempunyai sahibul mahal, atau sahibul mahalli? Ya, ama mam ana melahasat. Dukan, al-mahal ad-dukan. Ad-dukan. Iya, jadi apa? Pemilik toko. Pemilik toko. Iya. Naam. Ya. Ladaina aqlam hibrin. Kami mempunyai pulpen-pulpen tinta. Iya, betul. Wa aqlamun jaffatun. Dan pulpen-pulpen kering Ustaz ya? Iya, jaf itu kering. Iya, bahasa kita apa ya? Yang pulpen yang bukan pulpen cair. Ya, pulpen dulu adanya mah ya? Iya, sama. Ha? Jadi kita itu gak punya bahasa ya? Bahasa ininya. Hanya sedikit bahasanya. Jadi, aqlam wa hibir itu apa? Pulpen cair. Atau pulpen apa? Pulpen tinta. Pulpen tinta ya? Hibir itu tinta. Iya. Kalau aqlamun jaf, nah itu yang pulpennya apa? Tintanya kering. Jadi tidak cair. Nah. Ya. Al-mushtari ini a'tini zaka. Iya. Berikanlah kepada saya itu. Naam. Yushiru ila qalami sambil menunjuk kepada menunjuk kepada sebuah pulpen. Naam, sebuah pulpen naam. Jayid. Haza. Apakah ini? Betul. Ya. Allazi fawqahu. Bukan. Tetapi yang di atasnya. Jayid, naam. Haza. Ini kah? Jayid. Naam. Ya. Wa'atini qalam rasatin. Dan berikanlah kepada saya apa? Qalam rasatin itu spidol. Bukan. Pensil. Pensil. Iya. Iya. Qalam rasatin pensil. Iya. Hadza qalam rasatin. Ini pensilnya. A'tini daftaran. Berikanlah kepada saya daftar atau buku absen. Daftar buku tulis. Buku tulis. Iya. Sahibul mahal ad-dafatiru anwa'un mukhtalifatin. Buku tulis, buku tulis itu bermacam-macam. Ayya no'in turid. yang bagi yang macam bagaimana Anda inginkan? Iya. Al-mushtari uridu daftaran za waratin musaffarin ala ghilafihi kharitatul alamil islami. Jaid. Saya inginkan buku yang pembungkusnya za waraqin musattar, arti za waraqin musattar yang memiliki saya inginkan buku yang memiliki kertas mana musattar bergaris, eh? Bergaris. Iya, ya. Jadi saya ingin saya buku tulis ya, tulis yang bergaris, yang kertasnya bergaris. Iya. Ala bilatihi yang di atas yang pada pembungkusnya. Apa khilaf itu, ah? Sampul ya bahasanya, ya, benarnya sampul. Yang pada sampulnya. Iya. Ada peta dunia Islam. Jayid, naam, sahih, naam. Sahibul mahal, aturidu syai'an akhar? Apakah Anda menginginkan sesuatu yang lain? Jayid. La, tidak. Ahsan, tabarakallahu bik. Masya Allah, qira'ah jayidah wa terjemah jayidah. Alhamdulillah, Masya Allah. Barakallahu fik. Baik, jazakallah khair, akh. Barakallahu fik wa jazakallah khair. Baik, kita berikan kesempatan kembali di line telepon 021-823-6543. Dan kami ingatkan bagi Anda yang ingin bertanya via pesan singkat, Anda bisa sampaikan di 081-317-7645-43. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ummu. Dengan Muhanif, Ustaz. Saya hanya Muhanif. Ahlan. Naam, tafadhali. Apa yang baru gabung yang mana, Ustaz? Ya, sahibul mahal yunadi ibnahu. As-satru tsalis min at-taht. Oh ya. Baris ketiga dari bawah. Jadi saya nakhar tadi. Aturidu syai'an akhar. La yunadi ibnahu. Ya waladu. Dha' hadhihi al-ashya fi kisin lil mushtari. Atilmidun anta? Ma ismuk? Naam, naam, al-mushtari. Oh iya, naam. Naam. Baik, terjemihha awalan. Apakah engkau menginginkan sesuatu yang lain? Iya. Tidak. Kemudian dia memanggil anaknya. Wahai anak, wahai anak laki-laki, letakkan semua ini di kantong. Atau pada tas ya, Ustaz, ya? Di kantong, kis kantong. Lil mushtari, kepada pembeli. Atil midun anta, apakah engkau seorang pelajar? Naam. Iya. Iya. Masmuk. Siapa namamu? Ismi Malik. Nama saya Malik. Jaya. Fi ayyi madrasatin tadrusu? Di sekolah mana engkau belajar? Di madrasati Umar bin Khattab, di madrasati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sanawiyati. Iya. Yusallimu lahu al-wali, yusallimu lahu al-walad al-ashya'a fi kisin. Wa yadfa'u malikun qimataha wa yahruju. Terjemah dulu tadi ya? Iya, terjemah. Masmuk, nama saya Malik. Masmuk, siapa namamu? Ismi Malik, nama saya Malik. Iya. Fi ayyi madrasatin tadrusu, di sekolah mana kau belajar? Fi madrasati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sanawiyati. Di sekolah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sanawiyah tingkat SMP. Hah? SMA. Iya, sekarang itu SMA. Kalau SMA itu mutawasithah. Jadi awal itu ibtidaiyah, kemudian mutawasithah, baru tsanawiyah. Nah, coba di sini penggunaan istilahnya salah. Kurang tepat. Iya, ini yang tepat. Kan SMP tsanawiyah tadi ya. Makanya istilah itu kurang tepat. Yang tepat adalah SMP itu mutawasithah. Kalau SMP itu kan pertengahan, mutawasithah. Kemudian tsanawiyah adalah tingkat untuk atas SMA. Iya. Anak laki-laki Halo, Bu Fatimah. Atau Bu Hanif, mohon maaf. Halo. Suaranya. Halo, Bu Hanif. Mohon maaf, ada gangguan sinyal. Sepertinya mungkin bisa bergeser supaya bisa mendapatkan suara yang lebih jelas. Halo. Ya, Ahsan. Ya. Taib. Diulang kembali ya, Bu. Ya. Kepada semuanya di kasir apa di mana nih? Mana yusallimu lahul walad? Terjemahkan? Halo? Iya, terjemahkan. Anak laki-laki itu memberi salam. Hah? Kok beri salam? Menyerahkan. Kalau yusallimu ala baru salam, ini yusallim. Menyerahkan. Anak laki itu menyerahkan semuanya kepada yang menyerahkan dalam kantong semuanya. Mana semua? Gak ada kata semua di situ. Anak laki-laki. Asya itu apa, Ustaz? Sesuatu. Sesuatu yang di dalam kantong. Anak laki-laki itu menyerahkan sesuatu dalam kantong kepadanya. Wa yadfa'u malikun qimataha. Ya. Dan kemudian dan dia malik menyerahkan daftar harganya. Kok daftar harga? Qimataha. Qimataha itu apa, Ustaz, ya? Harga. Oh, harga. Nah, harganya, harga yang dibeli sesuatu tadi. Membayar maksudnya. Oh, gitu, Ustaz. Iya. Membayar, ya dafa'u, membayar. Qimataha. Dan malik menyerahkan atau membayar harganya. Iya. Buaya huju dan dia keluar. Ya maliku, ta'ala, hadhihi lawhatun jamilatun tahwi ayatin wa ahaditha. Hiya hadiyatul lak. Wahai Malik, kesini. Ini papan yang bagus. Lawha apa, Ustaz? Lawha itu banyak sekali maknanya. Lawha itu papan, ya, bisa papan. Lawha bisa spanduk. Oh. Nah, ini yang tepatnya apa? Biasanya ada semacam apa? Bingkai. Bukan, tulisan yang di apa? Yang ditulis di suatu apa? Kertas yang tebal atau apa? Nah, itu apa? Iya. Bisa dalam bentuk kertas tebal apa kertas karton, kemudian itu ada tulisan ayat-ayat atau hadis atau apa saja. Nah, itu juga dikatakan lawha. Halo? Iya, apa jadinya, Ustaz, ya? Nah, bahasa kita apa namanya? Spanduk, Ustaz, ya? Gua bukan spanduk. Beda, ya? Ya, spanduk bukan. Memang itu lawha, spanduk juga lawha. Spanduk itu juga ada kata lawha. Lafita, lawha. Kemudian papan pengum juga dikatakan lawha. Ya. Papan untuk apa jadikan tulis, tempat nulis juga lawha. Nah. Jadi saya katakan tadi apa? Dalam bentuk semacam stiker itu, tapi bukan stiker ya. Ya, biasanya ditulis di apa? Kertas-kertas tebal. Ya. Nah, ditulis apakah hadis atau ayat dan sebagainya. Nah, itu yang dikatakan juga lawha. Nah, kalau bahasa kita apa sini namanya? Ada istilahnya? Enggak punya bahasa juga ya? Halo. Iya. Umar Hanif? Sudah terputus ini. Ya, jazakallah khair ya Muhanif. Sepertinya sambungan telepon yang terputus sampai kepada perkataan sahibul mahal di Namsat Taib. Nah, ya. Atau diteruskan oleh kita. Fadal, nah, fadal ya. Sahibul mahal. Sahibul mahal. Ya, Malik, ta'an. المحل يا مالك تعال نعم هذه لوحة جميلة تحوي آيات وأحاديث هي هدية لك وهي مالك sini ini ada apa ya Ustaz, كيف نترجم ada apa punya bahasa tersendiri ya bahasa kita ini لوحة yang indah خلاص Ya itu yang saya katakan tadi apa? Ya, lauha itu ini mak lauha itu banyak nah. banyak nah. maknanya. Tapi di sini maksudnya karton yang ada dia tulisannya. Iya, di situ apa? Ya ada tulisan. Ada tulisan. Iya apa yang ada tulisan ayat dan hadis-hadisnya. Hadi lawhatun jamilah, ini lawha yang bagus, ya, mengandung papan yang bagus yang mengandung ayat-ayat dan hadis-hadis. Ya. Dia ini hadiah untuk kamu. Ya, ini untuk kamu. Malik, syukran. Terima kasih. Yaqra'u, dia membaca. Dia membaca. Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baqin. Naam. Apa-apa yang di sisimu akan sirna dan apa yang di sisi Allah akan kekal. Iya. Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah siapa? Seorang muslim salim. Siapa yang selamat orang-orang muslim dari lisannya dan tangannya. Man itu bukan istifham ya. Man itu adalah man mausulah. Ya, jadi orang muslim adalah orang yang orang muslim orang lainnya muslim selamat dari lisannya, lisannya dan tangannya. Tangannya, ya. Maksudnya perbuatannya. Rawal syekhan. Diriwayatkan oleh dua syekh yaitu Imam Bukhari dan Muslim. Ahsan tabarakallahu fiik. Jazakallahu khair akhi wa barakallahu fiikum. Baik, ya, kita cukupkan nanti ke pertemuan depan baru nanti kita tanya beberapa grammar yang ada di sini karena waktu juga yang membatasi kita. Tadi ada pertanyaan ya. Baik, kita akan angkat beberapa pertanyaan yang sudah masuk secara langsung dan pesan singkat. Yang pertama terkait dengan kiat-kiat memudahkan mempelajari bahasa Arab. Iya. Bacanya. Mempelajari, ini sering juga Susra sampaikan, mempelajari bahasa Arab ini sering atau banyak terjadi ketika orang belajar bahasa Arab itu hanya semangat di awal. Jadi semangatnya tidak bisa lama bertahan. Ya. Nah ini yang pertama sekali ada niat yang ikhlas kepada Allah SWT ketika kita belajar. Apa saja termasuk kita belajar harus niat itu lillahi subhanahu wa ta'ala. Yang kedua sebagaimana yang pernah sampaikan adalah ketika kita ingin belajar bahasa itu harus kita meletakkan di hadapan mata kita tujuan. Tujuan apa sih saya belajar bahasa Arab? Tujuannya apa? Ya. Kalau kita belajar tanpa tujuan, akhirnya belajar tidak terarah dan tidak terlihat apa yang ingin kita capai. Ya. Makanya tujuan itu sangat penting. Ya. Tujuan kita belajar. Ya. Umpamanya tentu tujuan kita belajar adalah mendapat ridha Allah SWT. Di samping itu adalah bagaimana saya ini belajar bahasa Arab bisa baca kitab atau bisa berbicara dalam bahasa Arab kan gitu. Target ingin dicapai itu harus dimiliki. Pokoknya saya harus bisa begini. Setelah itu belajar bahasa ini harus ada guru. Tidak bisa belajar sendiri. Itu enggak cukup hanya belajar sendiri, mesti ada guru yang membimbing. Kemudian harus ada teman untuk belajar. Juga tidak optimal belajar hanya sendiri. Ya. Maka sebaik-baik belajar bahasa ini adalah kalau bisa itu formal. Ya, formal. Yaitu apa? Di sekolah atau kalau dia sudah tingkatnya bagus, perguruan tinggi kan gitu. Ya. Atau di masjid, tapi harus ada tidak bisa hanya 1-2 orang. Harus minimal apakah 5 atau 6, 10. Supaya belajar ada saling interaktif satu sama lain. Itu nanti kembali kepada selanjutnya adalah metode pembelajaran. Ini kembali pada guru, metode pembelajarannya. Tentu guru yang menguasai dan banyak pengalaman, dia akan bisa mengajar yang menyenangkan bagi para peserta. Tentu dengan belajar diawali dengan kata-kata yang gampang, kata-kata yang mudah, kata-kata yang ada di sekitarnya, atau kata-kata yang sering dipergunakan dalam sehari-hari. Terutama juga tidak kalah pentingnya adalah kita harus bisa baca Al-Quran terlebih dahulu. Ini penting sekali. Kalau bisa kita harus sudah bisa baca. Bisa baca Al-Quran. Itu karena ini sangat penting sekali modal utama ketika orang untuk belajar bahasa Arab. Ya. Walaupun sebetulnya kalaupun dia belum bisa baca Al-Quran dengan baik, juga bahasa Arab juga bisa menopang, bisa menopang dan bisa membantu dia untuk bisa baca Al-Quran dengan baik. Karena itu saling terkait ya, saling membantu. Karena itu, karena Al-Quran itu kan bahasa Arab, ya, saling membantu. Ya, karena di ketika belajar bahasa Arab juga akan dipelajari sebagaimana sampaikan kemarin adalah dipelajari aswad. Arti aswad, kalau belajar tajwid dikatakan makhraj huruf ya. Nah, karena itu sangat dipelajari dan itu dibutuhkan dalam pembelajar bahasa Arab. Tapi mungkin itu lebih kurang ya ketika ingin belajar bahasa Arab awal. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Demikian jawaban yang disampaikan dan demikian pertanyaan tadi. Semoga bisa menjadi wawasan dan penjelas bagi Umu dan juga yang lainnya untuk mempelajari bahasa Arab dan kiat-kiat yang bisa yang disampaikan Ustaz semoga bisa kita jalani. Kami akan pertanyaan berikutnya dari Ahmisdar Tarakan Kalimantan. Beliau bertanya, Ustaz, di buku metode yang saya pelajari dikatakan mudhaf ilaih yang berasal dari isim nakirah. Yang saya fahami mudhaf ilaih yang berasal dari isim ma'rifat. Apakah memang ada atau salah cetak? Bagaimana? Hakikat mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih atau mudhaf. Nah, ini yang harus dipelajari, harus diketahui. Iya. Jadi jadi beda mudhaf dengan mudhaf ilaih. Mudhaf itu yang digabungkan sedangkan atau yang disandarkan, sedangkan mudhaf ilaih yang digabungkan kepadanya, artinya yang disandarkan kepadanya. Apa umpamanya kitabun, nah, atau al-kitabu. Nah, kita ingin apa? Menggabungkan kata kitab dengan kata yang lainnya. Apa umpamanya at-tilmidz. Nah, niat ada kaidah, ada kaidah, atau dia tanpa alif lam. Tilmidzun. Nah, at-tilmidzu. Ada kaidahnya. Kaidahnya apa? Kaidahnya adalah kata pertama, juz awal, bagian yang pertama yang mau digabungkan tidak boleh bertanwin. Tanwinnya dihilangkan. Apakah tanwin dhamma atau tanwin fathah atau tanwin kasrah? Yang jelas dia tidak boleh bertanwin. Kalau ada tanwin dihilangkan. Yang kedua, kalau ada alif lamnya dibuang. Nih, contoh Alkitab, alif lamnya dibuang. Nah. Kemudian kalau dia musanna, nunnya dibuang. Umpamanya Al-Kitabani. Dua kitab. Berarti apa? Ada dua di sini harus dihilangkan. Itu alif lam. Yang kedua, nunnya dihilangkan. Ketika kita ingin menggabungkan. Jadilah kitabu. Nah. Bu ini tidak mesti bu, tergantung kalau sudah masuk kalimat. Bisa bu, bisa ba, bisa bi. Yang jelas tidak boleh bertanwin. Kitabu, lalu at-tilmidzi. Nah, kata kedua mesti dia kasrah. Mesti dia kasrah. Apa? Mesti dia majrur. Istilah cepatnya majrur. Salah satu tanda jar asli ada kasrah. Jadilah kitabu tilmidzi. Nah, kasrah ini, majrur ini, apakah dia kasrah bertanwin atau tidak? Sama, yang penting apa? Kasrah. Yang penting dia majrur. Ya. Kali ini bagaimana? Kitabu tilmidzin. Ya, mudhaf ini katakan mudhaf ilaih. Nah, ini kitabani jadi apa? Kitaba tilmidzin. Ya. Nah, ini katakan mudhaf. Kata pertama ini katakan mudhafun ilaihi. Ya. Nah, mudhaf ilaihi ini dia boleh dia ma'rifah, boleh nakirah. Boleh ma'rifah, boleh nakirah. Tapi kalau dia mudhaf, ini dia mudhaf ini, maka dia tidak boleh bertanwin, tidak boleh make alif dan lam, dan tidak boleh ada nun musanna. Nunnya dibuang. Nah. Nah, ini yang dimaksud barangkali ya. Nah, kalau yang jelas kalau mudhaf ilaih boleh bertanwin, boleh tidak, tergantung makna yang kita inginkan. Dan boleh ya. Ma'rifah sama nakirah. Iya, boleh ma'rifah, boleh nakirah. Baik. Tergantung makna yang inginkan. Kalau kitabut tilmidz maksud apa? Kitab murid itu. Baik. Kalau kitabut tilmidzin atau kitab milik seorang murid, iya. Nah, tujuan apa? Idhafah ini maka kitabu tilmidh digabung kepada isim ma'rifah, tilmidh ma'rifah, jadilah kitab ini menjadi ma'rifah. Iya, jadilah dia ma'rifah. Sebelumnya apa? Sebelumnya apa? Sebelumnya nakirah. Ya. Nah, mudhaf ini sebelumnya nakirah. Kalau dia tidak ada alif lam berarti nakirah. Kalau dia alif lam ma'rifah. Tapi kalau digabungkan dibuang alif lamnya. Ya. Tapi kalau idhafah kepada nakirah, hasilnya tetap nakirah. Ya. Tidak menjadi ma'rifah. Baik, setelah akhir demikian misdar diterakan dan demikian pertanyaan yang bisa kami angkat mungkin di kesempatan malam ini dan sebagai penutup saya silakan. Baik, jazakumullah khairul jaza. Terima kasih kepada antum sekaliannya, pada pemirsa maupun para pendengar Radio Raja di mana satu meraja yang ikut aktif dalam kajian ini, yang lagi-lagi yang saya ingatkan supaya kaedah, memang kaedah ini harus sering diulang-ulang. Oleh itu saya ingatkan untuk sering diulang-ulang dan sering dimurojaah, kalau bisa dipraktekkan dalam bahasa Arab. Nah, itu kalau bisa dipraktekkan dalam bahasa Arab supaya kita tidak lupa. Itulah sebetulnya kunci untuk kita belajar bahasa dan memahami secara baik grammar ini. Semua itu kita harus murojaah, mengulang-ulang pelajaran. Kalau tidak, maka pelajaran itu apa? Akan cepat hilang. Ya. Tapi wallahu a'lam, itu saja. Subhanakallahumma hamdika shalla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.